semua lagu-lagu yang aku buat atau aku nyanyikan dan aku tulis semuanya untuk Tuhan. So intinya adalah His songs, His love is louder, lebih keras dari semua apa yang ada dalam kehidupanku. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Kekuatan-Mu terlukiskan dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum pada-Mu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti. Menjembamu selalu, ku puji, ku sembah, tiada seperti. I'm Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Terima kasih, oh Yesus.